Dengarkanlah ini. Nikmatilah ini. Yang sedih jangan pikirkan, yang suram jangan renungkan. Yang sedih jangan pikirkan, yang suram jangan renungkan. Yang nikmat mestilah, yang nikmat mestilah, yang nikmat mestilah rasakan. Kami asyik, kamu asyik.